kenap Timothy? CR tangan kanan, beceng tangan kiri. Kalau enggak punya ya lo jangan iri. Lo punya nyali, lo coba maju sendiri. Lo kena gulung, muka lo kena ciri. Basis gua saksi, semua pada ngisi. Bacotan lo cuma basa-basi. Melantur sana sini, ngomong lo enggak fasih. Gak butuh bukti ya kita kasih aksi. Taruh lokasi, buat oposisi. Gua kasih lihat nih barang beraksi. Eh taunya lo mirip politisi. Ujung-ujungnya lo bawa polisi. Lo makan tai, gue masih makan nasi. Bukan bubur, bukan halusinasi. Gua injek rahang lo hancur sampai ke gusi. Lo enggak bereaksi, gua kasih reak nih. Goblok. Dia emang goblok, mau diapain lagi. Sekali liatin cewek lo punya asi. Gua gak minta tapi sering dikasih. Malam-malam dia coba kesini. Langsung gas, besok pagi langsung isi. Kok ngapa marah, kalau jadi emosi. Udah jelas gua bukan afiliasi. Gak ada juga namanya inisiasi. Eh lo malah kemakan berita basi. Gak usah berisik, lo kagak lagi orasi. Posting dari pagi sampai besok mati. Beras di dunia maya, atas di dunia asli. Pas ketemu, bilang itu cuma komedi. Lagu gua asik, persetan reputasi. Speak got me right, shout out to Timothy. Lagu lo haram setingkat makan babi. Lebih jelek dari stigma mata napi. That shit hard, for real.